الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di kajian syarah Thalathatul Usul li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan kita sudah atau kita akan memasuki pembahasan tentang tingkatan yang ketiga, yaitu al-ihsan. Betul ya? المرتبة الثالثة. قال المؤلف رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد. Tingkatan yang ketiga dari tingkatan din setelah Islam dan iman adalah ihsan, dan itu rukunnya satu. Maksud dari rukun ini adalah esensinya itu apa? Sebetulnya ihsan itu apa? Yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu bila mana engkau beribadah kepada Allah sampai kepada tingkatan seakan-akan engkau bisa melihat Allah. Bukan melihat zat-Nya tentunya, tapi melihat, merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi melihat dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Bagaimana kita bisa melihat dengan mata hati? Maka dengan merasakan, menghayati sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Menghayati kebesaran Allah, keagungan Allah, kemahatinggian Allah, maha mendengarnya Allah, maha melihatnya Allah. Yang itu semua melahirkan perasaan yang betul-betul seakan-akan kita melihat, menyaksikan itu semua dengan mata hati kita. Kalau tidak bisa, maka paling tidak harus ada perasaan senantiasa diawasi. Fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Kalau engkau belum bisa mencapai tingkatan itu, maka Dia melihatmu, Dia mengawasimu. Dan seseorang ketika tahu dia diawasi, dia tidak akan berbuat semena-mena, tidak akan berbuat seenaknya, ya. Jadi orang yang bisa mewujudkan ihsan dalam level yang paling rendah itu ibadahnya nggak akan main-main, ya. Seperti seorang pegawai ibaratnya yang senantiasa diawasi oleh bosnya. Tidak mungkin dia sembarangan dalam bekerja. Dia paling tidak dia akan bekerja dengan sesuai dengan tuntutan kerja yang diwajibkan. Wa dalil qauluhu ta'ala inna allaha ma'alladhina attaqaw walladhina hum muhsinun. Dalil bahwasanya ihsan itu adalah salah satu tingkatan dalam beragama adalah firman Allah, innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah bersama mereka yang bertakwa. Ini mengandung penetapan akan ma'iyatullah, kebersamaan Allah, dan kebersamaan Allah itu bukan kebersamaan zat. Ya. Bukan zat-Nya yang bersama kita, tapi apanya? Apanya yang bersama kita? Ilmu. Selain ilmu ada pertolongannya. Jadi ma'iyatullah itu ada dua macam, ada ma'iyah ammah dan ada ma'iyah khasah. Ma'iyah ammah, kebersamaan yang sifatnya berlaku umum untuk seluruh hambanya, mukmin maupun kafir adalah ma'iyatul ilm. Senantiasa ilmunya ini membersamai kita. Kita enggak pernah lepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah lepas dari gerak-gerik kita ini, dari pengetahuan Allah, dari penglihatan dan pendengaran Allah. Itu namanya ma'iyah ammah. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini bukan ma'iyah ammah, namun ma'iyah khassah. Kebersamaan yang sifatnya khusus. Ya. Tetap ada kaitannya dengan ilmu, tapi tidak sebatas Allah tahu. Namun Allah tahu untuk menolong ketika kita butuh pertolongan Allah. Allah mendengar untuk mengabulkan doa kita ketika kita berdoa kepada Allah. Ya. Jadi ma'iyah yang berkonsekuensi adanya pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Allah itu bersama mereka yang bertakwa dan mereka yang berbuat ihsan. Dari lainnya, wa qawluhu wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Innahu huwas samiul 'alim. Wa tawakkal, maka bertawakkallah engkau, 'alal 'aziz ar-rahim, ya, kepada zat yang memiliki izzah dan rahmah. Alladhi yaraka, ini syahidnya di sini, yaitu zat yang senantiasa melihatmu, hina taqum, ketika engkau bangun di malam hari, qiyamul lail. Wa taqallubaka fis sajidin, ay wa yara taqallubaka fis sajidin, dan melihat apa namanya bolak-balikmu bersama orang-orang yang sujud, artinya sujud kemudian berdiri kemudian sujud lagi rukuk. Innahu huwas samiul alim. Demikian juga wa qawluhu wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaykum shuhudan idh tufiduna fi. Tidaklah engkau berada pada suatu keadaan atau engkau membaca sebagian dari Al-Quran atau mengamalkan suatu amalan melainkan kami senantiasa menjadi saksi atas kalian, menyaksikan kalian. Ya. Ini menunjukkan adanya pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat kita, Allah mengawasi kita. Ya. Al-ihsan secara bahasa itu artinya lawan dari al-isa'ah, berbuat baik lawan dari berbuat jelek. Pengertian secara bahasanya ayyabdzul insanu al-ma'ruf wa yakuffal adza, memberikan yang baik-baik dan menahan diri dari berbuat yang tidak baik. Itu secara umum pengertian ihsan secara umum. Dan di antara ihsan adalah ihsan dalam hal beribadah. Ya, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah itu mengharuskan atau menetapkan bahwa semua aturannya ini mengandung ihsan. Dan bisa juga diartikan Allah mewajibkan kita untuk berbuat ihsan pada semua hal. Termasuk ketika harus melayangkan nyawa. Jelas, ihsan dalam ibadah itu jelas. Tapi ihsan enggak hanya dalam ibadah. Dalam bab muamalah juga ada ihsan. Muamalah itu seperti hubungan sama manusia, baik hubungan baik atau hubungan tidak baik. Ya, bersahabat itu muamalah. Bermusuhan juga termasuk muamalah. Karena muamalah itu bagaimana kita menyikapi sama manusia. Sampai kepada saling bunuh-membunuh, itu Allah masih haruskan kita untuk berbuat baik. Maka dalam hadis riwayat Muslim dari Syaddad bin Aus, fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah. Kalau kalian itu harus membunuh, menghabisi seseorang karena tuntutan syariat, ya, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Dan kalau kalian harus nyembelih hewan, maka sembelihlah pula dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatah. Di antara ihsan dalam menyembelih adalah dengan menajamkan pisau, ya, dan dengan meletakkan hewan sembelihan dalam posisi yang senyaman mungkin, direbahkan, bukan disembelih sambil berdiri, ya, tapi direbahkan dulu. Jadi kalaupun dia ujung-ujungnya mati, tapi bagaimana kita ini mencabut nyawanya atau mematikan dia dengan cara yang sebaik-baiknya. Wa hadza min kamalil Islam, termasuk kesempurnaan ajaran Islam dalam cara seperti itu pun. Dan subhanallah, kalau antum perhatikan hukuman-hukuman yang berkaitan dengan pemotongan sampai dengan pemenggalan, itu cara Islam yang paling baik, the best. Karena tujuannya bukan menyakiti. Dibunuh tujuannya apa? Biar mati itu. Dipilih cara yang paling cepat dia mati. Dari sisi si terpidana ini, dia dibikin bagaimana tidak merasakan sakit. Tapi dari sisi efek dibikin seseram mungkin bagi yang melihat. Nah, itu hebatnya Islam di situ. Kalau aturan lain enggak bisa dapat dua-duanya. Paling dapat salah satunya. Itu pun sepintas, belum tentu hakikatnya tidak merasakan sakit sama sekali. Ya. Termasuk aturan penyembelihan ala kafir yang protes dengan aturan Allah, menganggap darah atau keluar darah itu tidak berperi kehewanan. Ya, namanya hewan bukan manusia. Jadi dibikinlah bagaimana supaya binatang ini gak perlu kuat darahnya, atau tidak perlu meronta-ronta. Kalaupun harus disembelih, bagaimana supaya tidak meronta-ronta. Karena mereka menganggap meronta-rontanya binatang ini pertanda dia sangat kesakitan. Padahal enggak. Dan yang bilang mereka sendiri, salah seorang peneliti dari Denmark pernah menceritakan hasil riset dia tentang hakikat kenapa kok hewan yang disembelih secara islami, artinya dalam keadaan sadar penuh tanpa dipingsankan dengan kejutan listrik terlebih dahulu, itu meronta-ronta, apakah karena kesakitan atau karena hal lain. Nah, jadi sampai dipasangi chip di jantungnya maupun di otaknya, bagian yang biasanya menjadi sensor rasa kesakitan, ya. Sebelum ini sapi ini 3 bulan sebelum disembelih dipasangi chip dulu biar dia familiar dengan adanya benda asing itu. Setelah itu dimonitoring. Ya, ini ada 2 sapi, yang satu disembelih cara islami tanpa pingsankan dengan kejutan listrik, dan satu lagi disembelih dengan cara-cara Eropa, cara-cara Nasara. Karena kalau Yahudi masih mengikuti cara klasik seperti Islam. Ya, Nasara ini yang suka protes. Jadi ternyata grafiknya itu, yang disembelih secara islami itu justru menunjukkan rasa sakitnya menurun walaupun meronta-ronta. Sebaliknya yang sudah dipingsankan terlebih dahulu walaupun tidak meronta-ronta, menunjukkan grafik rasa sakitnya menaik. Terus bagaimana menafsirkan meronta-rontanya sapi atau hewan atau kambing atau apapun yang disembelih itu? Mudah sebetulnya. Nanti yang belajar kedokteran gampang, nebaknya gampang, ya. Jadi sebetulnya ketika pasokan darah ke otak itu terputus selama 3 detik saja, itu orang sudah gak bisa ngerasakan sakit lagi, dia sudah pingsan, hilang kesadaran, ya. Jadi rasa sakit itu hanya 3 detik pertama sampai terputusnya pasokan darah ke otak, karena pusat sensor kita di otak, ya. Tapi otak ada 2, ada otak besar, ada otak kecil. Otak kecil ini yang mengatur gerakan-gerakan fungsi organ tubuh kita, nanti di bawah kesadaran. Jadi selama dia belum putus, dia tetap berfungsi. Nah, karena otak ini adalah organ tubuh yang paling vital, gak bisa dibiarkan tanpa darah. Kalau dia mati, mati semua ini fungsinya. Maka jantung ini diberi perintah oleh otak kecil untuk terus memompakan darah yang ada. Ini otak kekurangan darah. Nah, berhubung salurannya sudah lepas, keluarlah darah itu yang banyak, terpancar dengan kuat. Dan darah di jantung habis, dia perintahkan kepada organ tangan dan kaki supaya berkontraksi ototnya supaya mengirimkan darah ke jantung. Nah, itu sebetulnya maksudnya seperti itu. Supaya darah ini jangan sampai berhenti ke otak, karena otak kecil belum mati, dia masih hidup. Nah, makin banyak dia meronta-ronta, makin banyak darah yang keluar dan makin bagus kualitas dagingnya. Ya. Sebaliknya, makin tidak ada darah yang keluar atau makin sedikit, makin jelek kualitas dagingnya. Karena akan banyak yang terjebak di dalam tubuh. Dan darah itu sumber penyakit. Ya, ketika manusia hidup, dia melawan penyakit. Isinya penyakit-penyakit tapi dilawan. Begitu mati, gak lama lagi berubah jadi sarang penyakit. Makanya bangkai itu sangat sangat berbahaya untuk dimakan. Ya. Sebaliknya, kalau tujuannya untuk eksekusi, kita gak butuh dia mati lama-lama, gak butuh dia keluar banyak darah atau sedikit darah, sama aja hukumnya, toh gak akan dimakan gitu loh. Makanya dibuat bagaimana supaya secepat mungkin, jadi gak dari depan, dari belakang ya. Karena intinya mati. Dan saya lihat sendiri memang orang-orang yang dipenggal, yang dipancung dari belakang itu tidak bergerak lagi setelah itu. Sedikit pun gak bergerak. Walaupun gak putus, tapi paling tidak sensor sarafnya itu sudah terputus terlebih dahulu, sehingga cepat sekali proses kematiannya. Bandingkan dengan hukuman seperti gantung, tembak, ya, atau setrum, apalagi lebih kejam lagi itu. Bisa lebih dari 2 menit, 3 menit sampai hangus padahal masih berdenyut itu jantungnya itu. Ya. Artinya kalau dia ingin membuat seram tapi dia menyiksa orang yang ujung-ujungnya bakal mati juga gitu loh. Tujuannya untuk dibunuh, kenapa harus disiksa terlebih dahulu? Enggak ada manfaatnya. Atau dibikin dengan cara yang tidak menakutkan sama sekali, seperti lethal injection. Di Amerika mulai dipakai itu, lethal injection. Jadi suntikan yang mematikan. Enggak serem. Entah dia kesakitan apa enggak tahu. Mungkin juga kesakitan, tapi tidak menimbulkan efek menyeramkan, sehingga orang pun tidak kemudian takut untuk mengikuti tindak kriminal dari orang yang dieksekusi ini. Tapi kalau Islam jelas dipilih cara yang paling efektif dan efisien. Termasuk juga mengatasi pencurian. Subhanallah, tangan kita ini mahal. Kalau tangannya amanah, ini satu telapak tangan ini setara dengan 50% diat. Diat itu sampai 100 ekor unta. Kalau dua-duanya sama dengan diat 100%, 100 ekor. Jadi per jari ini sama dengan 10 ekor. Dan jari dibagi-bagi lagi. Kalau ibu jari ini mahal, karena dia cuma ada dua ruas. Satunya 5, satunya lagi 5. Jari-jari lainnya, karena dia ada 3 ruas, maka sedikit lebih murah. Orang yang mematahkan satu ruas beda dengan yang mematahkan dua ruas, dan seterusnya. Tangan yang sangat mahal ini, ya, kalau antum kurskan dalam rupiah, 50 ekor unta, ya, anggap rata-rata satu ekornya itu 5.000 real, sudah 250.000 real. Miliarder antum langsung itu dapat. Iya dong. 250.000. 1M kira-kira. Real sekarang 3,5. 1M itu. Kalau 5.000, kadang lebih. Ini akan dipotong hanya gara-gara dia mencuri yang senilai dengan 1/4 dinar. Atau sama dengan 3 dirham. 1 dinar itu 4/4 gram emas. Kalau 1/4-nya berapa? Ayo cepat-cepatan. Berapa? 0,625. Betul enggak? 4/4 1,0625. Betul enggak? Kira-kira. Ya pokoknya segitulah. 1 koma, ya nggak nyampe 1,5 gram, nggak nyampe. 4/4 gram emas, emas murni berapa harganya? Anggap berapa? 800.000. 800.000 per gram. Berarti kira-kira 250.000, 300.000 lah banyak-banyaknya. Hilang nih. Ya. Hilang. Hanya gara-gara dia khianat. Kalau dia amanah, miliaran harganya. Kalau dia khianat, murah. Nah, kenapa dipilih potong tangan? Karena tangan yang nyuri, bukan yang lain. Kalau dia dibunuh, kelewatan, terlalu berat itu sanksinya. Tapi kalau di penjara, nggak akan jera, malah tambah pinter. Di penjara dia dapat daurah sama maling-maling kelas kakap, ya, belajar teknik-teknik baru, keluar tambah pinter. Dan dia di penjara enak kok, dikasih makan, dikasih minum, tidur. Ya. Sudah gitu, uang yang dikeluarkan untuk menghukum ini jauh lebih banyak. Pemerintahnya harus keluar anggaran lebih banyak. Harus bangun penjara, gaji sipir, ngasih makan maling-maling itu. Ya. Ngingoni maling. Ya. Sudah gitu gak kapok dia. Tapi kalau potong tangan, sangat mudah dan murah. Paling peso satu. Peso satu sama apa, kayak kalau dulu pakai minyak panas untuk menghentikan apa namanya aliran darah, yang kalau sudah modern sekarang pakai yang lain lah, apa terserah. Ya. Nggak perlu bangun penjara, nggak perlu gaji sipir, ya. Dipastikan jera. Karena nggak punya tangan lagi sudah. Mau nyuri lagi mikir dia. Orang yang lihat juga mikir. Ini betul-betul hilang tangannya orang, jadi tahu secara fisik, psikis ada efek yang luar biasa dari situ. Tiap kali dia melihat ini kok tangannya dipotong ini, berarti mantan. Kalau yang kanan ya, kalau yang kiri belum tentu. Kalau yang kanan ya, karena pertama kali yang dipotong tangan kanan dulu. Karena rata-rata manusia itu mencuri dengan tangan kanannya, alias enggak kidal. Ala kulli hal, ihsannya Islam dalam semuanya, dalam hal-hal yang sampai harus berkonsekuensi pemotongan anggota tubuh, ya, perang, enggak boleh kita memutilasi. Naha anil muslah, Nabi melarang seseorang itu mencincang korbannya, memotong-motong anggota tubuhnya, enggak boleh. Kecuali mimbabil qisas. An-nafsu bin nafsi, ya. Apa namanya, kutiba alaikumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha, ya. Atau al ainu bil aini wal udhnu bil udhni wal anfu bil anfi was sinna bis sin wal juruha qisas. Motong telinga ya dipotong telinganya, motong hidung dipotong hidungnya, mencongkel mata dicongkel matanya, menanggalkan gigi ditanggalkan giginya. Selama masih bisa dihukum dengan setimpal, maka hukumannya setimpal. Tapi kalau sudah enggak bisa, seperti mematahkan tulang di tengah-tengah, enggak ada kisos. Karena kita enggak bisa pastikan pas tengah-tengah juga potongnya. Sulit. Beralih ke diet. Jadi itu bentuk ihsannya yang apa namanya syariat Islam yang kita disuruh untuk mengikuti semaksimal mungkin. Di samping itu banyak juga bentuk-bentuk ihsan yang lain disebutkan oleh Syekh di sini, seperti ihsan bil mal, dengan harta atau dengan nama baik, ya, dengan ilmu atau dengan badan. Orang bisa berbuat baik dengan 4 hal tadi, dengan hartanya jelas, sedekah, infak, wakaf, santunan, donasi dan lain-lain. Ya, setelah yang wajib-wajib tentunya yang zakat dulu, nafkah untuk keluarga, baru beralih ke yang sunnah-sunnah, atau dengan nama baiknya, seperti dengan memberikan tazkiyah, rekomendasi, ya, memberikan jaminan, memberikan syafa'ah sebagai mediasi, ya, ini termasuk ihsan dengan nama baiknya, atau ihsan dengan ilmunya. Ilmu apapun yang bisa bermanfaat diajarkan, dia sampaikan, itu termasuk ihsan, dan juga dengan badannya, tenaganya, dia diberi tenaga yang kuat, dia bisa membantu orang lain, ya, membawakan barang-barangnya, mengangkatkan dan lain sebagainya. Adapun itu dalam muamalah semuanya, adapun dalam ibadah, maka seperti yang tadi disebutkan oleh Syekh di sini, dan itu adalah penggalan dari hadis anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala Syekh rahimahullah wa Syekh Ibnu Utsaimin, wa hadhihi al-ibadah ay ibadatul insani rabbahu ka'annahu yarahu ibadatu talabin wa syauqin. Ibadah yang dilakukan ketika seseorang seakan-akan melihat Allah itu ibadah yang dilakukan karena kerinduan seseorang untuk beribadah, karena emang dia mencari-cari momen itu. Wa syauq yajidul insan min nafsihi hathan 'alaiha. Kalau dibarengi dengan kerinduan, seseorang akan terdorong, akan tersemangati dalam melakukannya. Di annahu yatlub hadzal ladzi yuhib. Karena emang dia sedang mencari-cari apa yang menjadi dambaannya itu. Fahuwa ya'buduhu ka'annahu yarah, fayaqsuduhu wa yunibu ilayhi wa yataqarrab ilayhi subhanahu wa ta'ala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Nah, yang kedua ini ibadah, ibadatul harabi wal khauf. Ibadah yang dilakukan karena seseorang ingin menyelamatkan diri dari murkanya Allah. Ya. Karena takut, dia diawasi terus, takut kalau ketahuan enggak benar ibadahnya kena sanksi. Ya, jadi pegawai itu juga seperti itu. Orang punya pegawai, ada pegawai yang loyal, yang betul-betul tulus, ikhlas dia bekerja karena dia loyal sama kita, senang sama kita, ingin membantu kita sepenuh hati. Ini enggak perlu diawasi. Ya. Enggak perlu diawasi. Tapi ada tipikal lain pegawai yang dia hanya benar kerjanya kalau ada ancaman. Awas, telat, potong gajinya, baru dia kasih CCTV di pojok-pojok ruangan, baru dia benar kerjanya. Kalau gak ada itu gak benar kerjanya. Nah, ini tipikal yang kedua. Kita ini sebagai hambanya Allah, abdinya Allah, juga ada yang seperti itu. Paling tidak ada seperti itu. Kalau sudah diawasi pun gak takut. Nah, ini yang parah ini. Ya, otomatis kapanpun dia akan mendapatkan sanksi, entah dipecat atau dihukum. Ya. Tapi yang masih punya rasa takut, ini masih bisa selamat. Walihada kanat hadhil martabah thaniyatan fil ihsan. Makanya tingkatan yang hanya merasa diawasi tapi tidak bisa melihat keagungan dan kebesaran Allah itu menjadi level 2, bukan yang paling baik. Idza lam takun ta'budullah azza wa jal ka'annaka tarahu wa tatlubuhu wa tahuthun nafsa lil wusul ilayhi fa'budhu ka'annahu huwa alladhi yarak. Artinya kalau kita enggak bisa beribadah kepada Allah dengan seakan-akan kita melihat Allah, terdorong dengan penuh cinta dan semangat karena kita mencari-cari apa yang kita inginkan, maka ibadahlah dengan keyakinan Allah mengawasi kita. Fata'buduhu ibadata khaifin minhu. Ibadahlah seperti ibadahnya orang yang takut kepada Allah. Haribin min azabihi wa iqabi. Orang yang lari dari azab dan hukuman Allah. Wa hadhihi darajah inda arbabis suluk adna min ad-darajatil ula. Dan ini adalah tingkatan yang lebih rendah, tapi masih bagus. Bagus sekali itu. Orang punya rasa takut sama Allah itu bagus sekali. Walaupun yang lebih bagus lagi adalah dibarengi dengan kecintaan. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Nuniyah yang mengatakan wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'dhulli 'abidihi huma ruknani. Wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi. Ibadah kepada Allah Ar-Rahman itu apa sih hakikatnya? Ghayatu hubbi, artinya puncak kecintaan seorang hamba dalam mencintai Allah. ma'dzulli 'abidihi, dibarengi dengan ketundukan yang mengabdi kepada Allah. Cinta tapi tunduk. Cintanya top puncak dan tunduknya juga luar biasa. Huma ruknan, itulah dua rukun ibadah. Ada hub, ada mahabbah, dan ada zul. Ada ketundukan, kehinaan di hadapan Allah. Kalau cuma cinta tapi enggak mau tunduk, itu bukan ibadah. Tunduk tapi tidak kecintaan sama sekali juga bukan ibadah yang sejati. Ya. Al-ibadah mabniyah ala hadainil amrain, ghayatul hub wa ghayatul dhul. Adanya cinta itu mendorong seseorang untuk rajin, untuk mencari terus, mengejar. Adanya dhul, kehinaan, ketundukan itu mendorong seseorang untuk takut dan menghindar dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil dari Al-Qur'an sudah. Kemudian wad dalilu minas sunnah hadits Jibril al-masyhur an Umar radhiyallahu anhu. Ya, hadis tentang ihsan ini dari sunnah Rasulullah adalah hadisnya Jibril, yang dibilang Jibril dan dibilang Jibril, ya. Dibilang Mikail dan dibilang Mikal. Dua-duanya benar, ya. Orang Inggris bilang Gabriel, ya, atau Michael. Itu dari nama-nama malaikat itu. Hadis Jibril yang sangat terkenal dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Antum tahu semua hadisnya. Bainama nahnu julusun inda Rasulullah SAW dzata yaumin idh tala'a 'alaina rajulun syadidu bayadhi tsiyab. Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah di suatu hari, tiba-tiba muncul seorang laki-laki, ya, nampak putih bersih pakaiannya, enggak ada noda sedikit pun. Syadidu sawadish sya'r, dan hitam legam rambutnya, tidak ada debu sedikit pun. La yura 'alaihi atharus safar, enggak kelihatan sedikit pun bekas-bekas dia sedang atau habis safar. Wala ya'rifuhu minna ahad, tanahnya juga kita enggak ada yang kenal. Kalau orang dari dalam Madinah kok enggak ada yang kenal, kalau dari luar kok enggak ada bekasnya safar. Yang lebih aneh lagi, kok dia tahu Rasulullah itu yang itu orangnya. Tahu-tahu duduk, hatta jalasa ila Nabi SAW, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, dan langsung ditempelkan kedua lututnya ke kedua lutut Rasulullah SAW. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, kemudian dia letakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Ada perbedaan ulama, pahanya ini pahanya siapa? Pahanya dia sendiri atau pahanya Rasulullah? Tapi dalam hadis riwayat An-Nasa'i dari sahabat yang lain, sahabat Abu Dzar, karena hadis ini enggak cuman Sayyidina Umar yang meriwayatkan, ada juga Abu Hurairah dan ada sahabat yang lain, ya. Itu disebutkan ala fakhidhain Nabi SAW, diletakkan di pahanya Rasulullah SAW, ya. Dan ini menunjukkan seseorang yang betul-betul serius, ya, membutuhkan sesuatu dari orang yang ada di hadapannya. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Di sini ada banyak sekali faedah di sini, ya, di antaranya seorang muallim, di sini kan Rasulullah sebagai muallimnya, orang yang mengajarkan, itu harus sabar ketika menghadapi murid-murid yang kadang kurang sopan. Seperti memanggil dengan nama itu kurang sopan. Ya Muhammad, enggak sopan itu. Tapi tidak ditegur oleh Rasulullah SAW. Beliau masih mentoleransi. Akhbirni anil Islam. Dan mereka juga heran kok tahu namanya Muhammad. Ya. Banyak sekali yang janggal di situ. Qala al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya dijawab berupa rukun-rukun Islam. Kemudian qala shadaqta. Ada faedah lain di sini yang disebutkan oleh para ulama. Sebaiknya seorang yang belajar ketika mendapatkan satu faedah ilmiah, mendapatkan maklumat yang bermanfaat, itu dia merespon. responnya Jibril di sini adalah membenarkan, menunjukkan bahwasanya dia paham, dia ngerti. Nah, ketika seorang guru mendapatkan respon seperti itu dari muridnya, akan tambah semangat. Ya. Tapi sebaliknya, antum ngajar hening terus, paham nggak? Diem. Nggak menunjukkan kesan paham maupun nggak paham. Nah, ini menjadikan si guru jadi menurun semangatnya untuk menambah faedah-faedah lain. Tapi kalau ada respon, walaupun hanya dengan anggukan kepala, asal benar-benar ya, jangan cuman manduk-manduk tapi ditanyain blank. Artinya respon yang menunjukkan dia paham itu masyru', sesuatu yang dianjurkan. Jadi ada apa namanya, interaksi ya, antara guru dengan muridnya, antara yang menyampaikan dengan yang menerima. Qala shadaqta, qala fa ajibna lah, yas'aluhu wa yusid wa yusaddiqu. Kita pun merasa takjub, dia yang tanya, dia juga yang benarkan, berarti dia sudah tahu nih jawabannya. Qala fa akhbirni 'anil iman. Dijawab, al-iman an tu'mina billah ila akhirih. Qala shadaqta. Betul. Fa akhbirni 'anil ihsan. Ini syahidnya, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Kabarkan aku tentang hari kiamat. Di sini ada pelajaran lain bagi orang yang ditanya dan tidak tahu, jangan segan-segan untuk mengatakan saya tidak tahu. Qala mal mas'ul 'anha bi a'lam minas sa'il. Tapi seandainya si penanya ini perlu diberitahu sesuatu yang tidak masuk dalam pertanyaannya, tapi dia dikira dianggap perlu untuk tahu, maka tambahkan dalam jawaban, walaupun dia nggak tanya. Di sini kan dia nggak tanya kan, tanda-tandanya apa? Nggak tanya. Tapi dia perlu tahu tanda-tandanya. Emang kita nggak bisa memberitahukan kapan persisnya hari kiamat, karena ini adalah termasuk mafatihul ghaib. Kunci-kunci ilmu ghaib yang besar itu ada 5, di antaranya disebutkan di akhir surat Luqman, innallaha indahu ilmus sa'ah. Yang pertama itu, wa yunazzilul ghaib, menurunkan hujan, wa ya'lamu ma fil arham, mengetahui apa yang ada dalam rahim secara lengkap, enggak cuma jenis kelamin. Dokter paling jenis kelaminnya tahu, itu pun kadang keliru. Kalau yang Allah ketahui itu semuanya, takdir-takdirnya, apa yang akan dia perbuat sampai dia mati, tahu semua. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut innallaha 'alimun khabir. Walakin ya, atau di sini dia tanya, qala fa akhbirni an amaratiha. Dia tanya di sini ya. Kabarkan aku tentang apa namanya, tanda-tandanya. Qal antari dal amatu rabbataha wa antara al-hufata al-urata al-ala ri'a asya'i tatawaluna fil bunyan. Di antaranya adalah ketika engkau mendapati, atau ketika seorang budak wanita melahirkan tuannya. Ada yang menafsirkannya sebagai indikasi akan banyaknya penaklukan-penaklukan kaum muslimin di berbagai penjuru dunia, sehingga banyak orang yang jadi tawanan kaum muslimin ya, otomatis kalau dia jadi budak digauli oleh majikannya dan dia melahirkan, maka status anaknya ini merdeka, sedangkan ibunya masih ummu walad ya, masih budak, merdeka seperti majikannya. Atau ada yang menafsirkan sebagai bentuk durhaka kepada orang tua. Wa antara al-hufata, al-hufah itu jamak hafin, orang yang tidak beralas kaki, al-urah jamak arin, tidak berpakaian, al-alah jamak a'il, wajadaka a'ilan fa'aghna, alih orang yang miskin, mereka yang tidak beralas kaki, pakaiannya minim sekali, enggak harus telanjang bulat, enggak, tapi minim sekali pakaiannya. Dan miskin, ri'a asya, penggembala-penggembala kambing yatatawaluna fil bunyan, bersaing dalam membangun gedung-gedung, bangunan-bangunan yang tinggi. Dan maksud dari tanda-tanda ini adalah tanda-tanda ini apabila terjadi di Jazirah Arab, bukan di tempat lain. Kalau di tempat lain bukan itu yang dimaksud. Jadi alamatus sa'ah itu fokusnya adalah terjadi di Jazirah Arab. Dan ini termasuk yang sudah terjadi. Ini keduanya merupakan alamatus sa'ah as-sughra. Tanda-tanda kecil hari kiamat itu banyak sekali. Sebagian banyak di antaranya sudah terjadi dan ada juga yang masih belum terjadi. Dan itu dimulai dari diutusnya Rasulullah SAW. Bu'ithu ana baina yaday sa'atika hatain, kata Rasulullah. Aku diutus menjelang hari kiamat sedekat ini, dengan mengaitkan antara jari tengah dengan jari telunjuknya. Alias walaupun sifatnya relatif, tapi diutusnya Rasulullah adalah merupakan tanda pertama dari hari kiamat, tanda kecil hari kiamat. Kemudian muncul tanda lain demikian banyak ya. Sampai nanti keluar tanda-tanda besarnya itu ada 10 ya. Dan kalau sudah muncul tanda besar itu akan berurutan ya, bertubi-tubi, yang lain-lain akan menyusul. Qala famadha falabithna maliyan, dia pun berlalu dan kami menunggu beberapa hari. Konon dalam salah satu riwayat dibilang 3 hari Umar itu menanti. Setelah itu baru beliau tanya atau ditanya oleh Rasulullah, ya Umar atadri manis sa'il, kamu tahu siapa yang bertanya? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulullah lebih tahu. Ini juga adab, ketika tidak tahu jawab Allah wa rasuluhu a'lam, ketika Rasulullah masih ada. Kalau sudah meninggal ya Allahu a'lam, cukup. Qal hadza Jibril ataakum yu'allimukum amra dinikum, itu adalah Jibril ya. Hadza itu bisa digunakan untuk ini ataupun untuk itu ya. Jadi lihat-lihat konteksnya, karena Jibril sudah enggak ada ya enggak bisa dibilang ini. Tapi hadza di sini artinya itu adalah, atau orang itu adalah Jibril yang datang mendatangi kalian untuk mengajarkan agama atau mengajarkan perkara-perkara agama bagi kalian. Ini juga ada faedah di sini. Apa faedahnya? Hah? Pengen? Tanya sebagai? Bertanya sebagian dari ilmu. Ya, bisa. Ada lagi yang lain? Hah? Apa faedah yang bisa antum simpulkan? Hadza Jibril ataakum yu'allimukum. Ya, padahal yang menjelaskan dari awal sampai akhir Jibril atau Rasulullah? Rasulullah. Yang menjelaskan dari awal sampai akhir itu Rasulullah. Tapi ta'limnya dinisbatkan juga kepada Jibril, yu'allimukum. Dia datang untuk ngajarin kalian. Berarti apa? Al-mutasabbib. Orang yang menyebabkan terjadinya sesuatu itu sama dengan pelaku. Ya, sama dengan pelakunya. Kalau itu baik ya dia dapat kebaikan yang sama. Kalau itu jelek dia dapat dosa juga, karena dia menyebabkan. Kalau enggak ada pertanyaan, tidak muncul itu penjelasan seperti itu. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Cak. Sudah, baik. Baik, berikutnya adalah al-aslu tsalits. Landasan yang ketiga atau pokok atau masalah penting yang ketiga adalah ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ini mengenal nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif wa huwa Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, wa Hashim min Quraisy. Hashim itu bin Abdi Manaf. Hashim itu dari Quraisy. وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هاشم itu dari Quraisy, ya, ada banyak kabilah yang tergabung dalam suku besar Quraisy, di antaranya Bani Hashim, ada Bani Muttalib, ada Bani Taimullah, ya, kabilahnya Abu Bakar As-Siddiq, ada Bani Umayyah, kabilahnya Utsman, ada Bani Makhzum, ya, kabilahnya Abdurrahman bin Auf, ada Bani Sahm, kabilahnya Amr bin Al-As, ada Bani Adi, kabilahnya Umar bin Al-Khattab, ada Bani Asad, kabilahnya Zubair bin Al-Awwam, ya, ada Bani Zuhrah, kabilahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lain-lain. Jadi yang paling mulia adalah Bani Hashim, ya, di zaman jahiliyah maupun di zaman Islam. Wa Hashim min Quraish, wa Quraish min al-Arab, wal Arab min dhurriyyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil. Dan Quraish itu dari bangsa Arab, dan pembagian bangsa-bangsa di dunia itu secara syar'i terbagi menjadi dua, Arabi dan Ajami. Ya, itu pembagian yang dipakai dalam Al-Quran maupun Sunnah. Ya. Dalam Al-Quran, kul Arabiyun wa Ajami, kul Arabiyun wa Ajami. Ya, jadi Arabi atau Ajami. Dalam Sunnah juga begitu. La fadla li Arabiyin ala Ajamiyin illa bittaqwa. Ya. Dan Arab itu ada tiga macam. Al-Arab al-Ba'idah, bangsa Arab yang sudah punah, yang sudah tidak ada lagi di dunia ini, seperti kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Shu'aib, ini sudah punah. Ada yang kedua, Al-Arab al-Aribah, bangsa Arab yang menularkan budaya mereka kepada yang lainnya. Ini kabilah atau dikenal dengan suku Qahtan. Ya. Dan ada Al-Arab Al-Musta'ribah, yang belajar budaya Arab dari orang lain. Inilah yang menjadi leluhurnya Rasulullah SAW. Dan ini yang paling afdal, Al-Arab Al-Musta'ribah, Ismail dan anak cucunya, ya. Dan Ismail adalah putranya Ibrahim Al-Khalil. Di antara yang perlu kita ketahui tentang Nabi Muhammad adalah nasabnya, tadi telah disebut oleh muallif di sini secara singkat. Yang kedua adalah umurnya, yang kemudian dijelaskan walahu minal umri 63 sanah. Umurnya 63 tahun. Wa baladuhu minha 40 qabla an-nubuwah wa 23 nabiyyan wa rasula. Di antara 63 tahun tadi, 40 tahunnya dihabiskan ketika beliau belum diangkat menjadi nabi maupun rasul, ya. Mafhumnya beliau baru menjadi nabi umur 40 tahun. Dan sampai 23 tahun kemudian beliau menjadi nabi dan rasul. Hanya ada selisih tidak lama antara periode kenabian dengan kerasulan, ya. Karena hanya begitu turun al-muddatsir otomatis beliau menjadi rasul. Ya. Kalau enggak salah 6 bulan saja selisihnya antara periode kenabian beliau dengan periode kerasulan, ya. Jadi lebih dulu nabinya. Nubbi'a bi-Iqra. Beliau diangkat menjadi nabi dengan diturunkannya surat Iqra Al-Alaq, 5 ayat yang pertama. Wa ursila, dan diangkat menjadi rasul bil Muddatsir, dengan diturunkannya surat Al-Muddatsir, ya. Ya ayyuhal Muddatsir qum fa'anzir. Ayat ini yang menjadikan beliau rasul, diperintahkan untuk menyampaikan, ya. Makanya di antara definisi rasul itu apa? Orang mendapat wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyunya. Itu berangkat dari realita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang perlu kita ketahui tentang Rasulullah adalah negeri asal usulnya. Dari mana? Dari Mekah. Wabaladuhu Mekah. Ya. Beliau tinggal di atau lahir dan besar di kota Mekah sampai umur 53 tahun. Setelah itu baru beliau hijrah ke Madinah. Wahajara ilal Madinah. Ya. Dan menghabiskan sisa umur beliau kira-kira 10 tahun di Madinah dan dikubur di Madinah. Ya. Meninggal dan dikubur di Madinah. Mana yang lebih dicintai oleh Rasulullah? Mekah atau Madinah? Hah? Mekah. Madinah. Kenapa kok Mekah? Ada Ka'bah. Kenapa kok Madinah? Hadisnya apa? Lupa. Sebelum hijrah Mekah, setelah hijrah Madinah. Jadi jawaban antum betul, sebelum hijrah. Kalau setelah hijrah Madinah, ya, karena Nabi pernah berdoa begitu beliau hijrah, Allahumma habib ilainal madinata kahubbina makkata au asyad. Ya Allah, jadikan kami ini mencintai kota Madinah sebagaimana kami mencintai kota Mekah, bahkan lebih. Wa sahihha lana wangkul hummaha ilal juhfah. Dan sehatkan kota Madinah ini buat kami, karena terkenal kota Madinah itu sebelumnya sebagai kota paling banyak wabah penyakitnya, terutama malarianya. Banyak orang-orang yang begitu nyampe di Madinah enggak lama sakit kena hummanya Madinah. Wangkul hummaha ilal juhfah, kata Rasulullah. Pindahkan hummanya ini ke Juhfah. Dan setelah itu sudah enggak ada ceritanya lagi. Madinah kena malaria. Jadi awalnya beliau mencintai Mekah sebagaimana ketika beliau mau hijrah, wallahi innaki la ahabbu ardillahi ilallah wa ahabbu ardillahi ilayya. Demi Allah wahai Mekah, engkau adalah bumi Allah yang paling dicintai Allah dan paling kucintai. Walaula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu. Andai bukan karena kaummu yang ngusir saya atau memaksa saya untuk hijrah, saya enggak akan tinggalkan. Itu sebelum hijrah. Setelah itu beliau lebih mencintai Madinah, dan itu ditunjukkan ketika beliau akan masuk ke kota Madinah, hadhihi taba, hadhihi taba. Kemudian dikencangkan ingin segera masuk ke kota Madinah. Kemudian juga banyak hadis-hadis yang menunjukkan fadilah dari kota Madinah, walaupun secara umum Mekah lebih afdal menurut jumhur ulama. Ada sebagian ulama seperti Imam Malik yang mengatakan Madinah lebih afdal. Jadi ada beberapa fadilah yang khusus berlaku di Mekah, ada yang khusus berlaku di Madinah. Mungkin sampai sini dulu. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada larangan khusus ya, dalam hal membangun gedung. Apakah nggak boleh lebih dari sekian meter? Nggak ada. Jadi dilihat dari tujuannya untuk apa dulu. Ya, kalau tujuannya memang untuk mengoptimalkan tempat yang terbatas, maka itu baik, ya, terpuji. Mempercantik masjid itu hukum asalnya adalah tidak dianjurkan, ya, karena ada hadis-hadis tertentu yang mengaitkan antara kebiasaan mempercantik masjid dengan sesuatu, dengan celaan Rasulullah SAW. Ya. Walaupun dibedakan antara siapa yang berbuat seperti itu dengan tujuan apa. Jadi pernah di zamannya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ya, beliau sudah bertekad untuk memugar Masjid Jami' Bani Umayyah yang terkenal indahnya luar biasa. Ya, Masjid Jami' Bani Umayyah itu yang membangun adalah khalifah-khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz. Ya, dia sudah bertekad ingin mengembalikan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, tidak pakai ornamen macam-macam. Ya. Akan tetapi dinasihatin oleh beberapa tokoh kaum muslimin, wahai Amirul Mukminin, masjid ini dibangun dengan dana yang tidak sedikit yang diambilkan dari uangnya kaum muslimin juga, dari Baitul Mal. Kalau dipugar lagi, jadi uang ini akan sia-sia. Sudah terjadi, sudah terlanjur. Bahkan suatu ketika ada utusan orang Rom, orang Romawi, yang masuk ke masjid jami'nya Bani Umayyah ini, Jami' Damask ya, yang ada di Damaskus. Sampai sekarang insya Allah mudah-mudahan gak hancur ya, karena perang kita gak tahu. Itu terkesima sekali, dan dia mengatakan sebuah umat yang bisa membangun seperti ini pastilah umat yang besar. Jadi ada nilai positifnya, menunjukkan kebesaran umat yang membangunnya, sehingga beliau mengurungkan niatnya. Jadi bisa masuk dalam kategori maslahah mursalah. Tapi hukum asalnya, kalau belum terjadi, ingin bangun, jangan pakai hiasan-hiasan. Tapi ketika sudah terjadi, sudah terlanjur dibelanjakan uang untuk membangun masjid sebesar itu, ya apa namanya, disikapi dengan sikap yang lain. Aslama tidak mengganggu kehusukan seseorang dalam sholat, tapi kalau sudah sampai ke tingkat terlalu banyak hiasan sehingga mengganggu konsentrasi orang yang sholat, di temboknya nggak ada yang apa namanya polos, semua berhias bergambar macam-macam, nah ini bisa diminimalisasi. Ini yang menyebabkan terjadinya penjelasan tentang Islam, iman dan ihsan adalah karena pertanyaannya Jibril kan. Sedangkan yang menjelaskan secara langsung, yang menjadi pelaku penjelasan ini siapa? Rasulullah SAW. Tapi di akhir hadis Rasulullah menisbatkan perbuatan ini kepada Jibril juga. Atakum yu'allimukum. Yu'allim itu yang ngajari. Karena dia yang menyebabkan dia dihukumi sebagai seakan-akan pelakunya. Dan ini banyak dalilnya. Contohnya, yang mematikan siapa? Yang mencabutnya apa siapa? Hah? Malaikat maut. Betul, enggak salah. Tapi yang Al-Quran menisbatkan selain kepada malaikat maut juga kepada Allah. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa ketika dia itu mati. Di ayat yang lain, kul yatawaffakum malakul maut. Katakan yang mewatikan kalian, yang mewafatkan kalian adalah malakul maut alladhi wukila bikum, yang ditugasi untuk mencabut nyawa kalian. Malakul maut ini adalah mubashir. Mubashir yang langsung terjun langsung dalam mencabut. Tapi Allah yang merintah, yang nyebabkan. Kalau enggak ada perintah, enggak ada malaikat berani nyabut nyawa seorang pun. Jadi dua-duanya dianggap sebagai pencabut, yang nyabut nyawa, yang mematikan. Karena Allah yang merintahkan, penyebabnya malaikat maut yang eksekutornya, pelakunya. Jadi dua-duanya dinisbatkan. Ya. Seperti hari ini pun kita pakai, ini masjid dibangun oleh Presiden Soeharto. Apa emangnya Pak Harto yang jadi tukang batunya? Enggak, tapi yang merintahkan Pak Harto. Ya. Ada perintah, kalau enggak ada perintah enggak jadi itu masjid. Ya, enggak ada instruksinya enggak jadi. Dinisbatkan juga kepada dia. Ini masjid ini diperluas oleh Masjidil Haram namanya oleh Raja Abdullah. Dia cuma merintah doang. Yang ngerjakan Bin Laden. Yang diantaranya orang Indonesia juga itu. Kontraktor-kontraktornya ribuan, ya, yang langsung terjun ribuan. Tapi kalau enggak ada perintah, enggak ada apa namanya keputusan, enggak jadi. Jadi dia termasuk dianggap sebagai pelaku, dihukumi sama dengan pelakunya. Oleh karena itu, orang yang memerintahkan seseorang supaya dibunuh, dosanya sama dengan pembunuhnya. Ya. Hajjaj bin Yusuf itu dianggap dia membunuh 130 ribu orang. itu enggak semuanya dengan tangannya, enggak. Banyaknya, mayoritasnya adalah dengan perintahnya, bunuh fulan, bunuh fulan. Oleh para sejarawan dibilang qatalahul Hajjaj. Dia dibunuh sama Hajjaj. Artinya Hajjaj yang nyuruh orang ini supaya dibunuh, mutasabbib. Dia yang menyebabkan. Makanya para ulama mengatakan pembunuhan itu ada beberapa. Di antaranya dia mengklasifikasikan al-qatl bitasabbub. Membunuh karena dia menyebabkan terbunuhnya seseorang. Ya, walaupun dia tidak mungkin tidak berniat secara langsung. Kalau ada niat, maka jelas hukumnya sama dengan pelaku itu sendiri. Kalau ada maksud yang jelas memang tujuannya untuk menimbulkan terjadinya sesuatu tadi, hukumnya sama. Tapi kalau bukan sesuatu yang disengaja, contoh orang gali lubang untuk perbaikan saluran air, ya. Malam-malam ada orang buta jatuh mati, ya dia nggak dianggap telah melakukan pembunuhan. Memang dia menyebabkan, tapi karena tidak ada maksud sama sekali untuk membunuh, untuk menyebabkan orang itu celaka, dan dia sudah memberikan peringatan, tapi karena orang buta nggak ngerti, nggak membaca, jatuh juga dia ke situ. Nah ini beda. Tapi kalau sudah ada maksud, walaupun bukan dia langsung yang berbuat, itu hukumnya sama dengan pelaku. Karena kalau nggak ada sebab, nggak ada perbuatan. Sebab itu kita harus tahu dulu apa definisi dari sebab. Sebab ini ma yalzam min wujudihi wujudun wa yalzam min adamihi adam. Sesuatu yang keberadaannya berakibat adanya sesuatu, dan kalau dia enggak ada berakibat tidak adanya sesuatu. Sebab saya bisa ngomong ini ada sebabnya. Pertama, saya enggak bisu. Yang kedua, saya hidup. Ya. Kalau saya enggak hidup, enggak mungkin saya bisa ngomong. Enggak hidup dan bisu, mati atau bisu, enggak bisa saya ngomong. Ya. Dan ini beda dengan faktor-faktor penunjang lain. Penunjang itu enggak mesti. Ya, mungkin diabaikan bisa, tapi kalau sebab enggak bisa diabaikan. Itu namanya sebab. Artinya tidak ada pertanyaan, Rasulullah tidak akan menjelaskan apa-apa. Adanya pertanyaan ini melahirkan adanya jawaban. Jadi dia mendapatkan julukan yang sama dengan pelakunya secara langsung. Jadi dari sini bisa kita analogikan ke banyak hal. Misal kita enggak pinter berdakwah dengan lisan. Bagaimana kita mau berdakwah? Ajak orang datang ke majelis taklim. Aja atau kasih fasilitas untuk belajar, atau sebarluaskan kajian ini. Itu sama, karena orang ini bisa datang karena kita yang bawa. Andai nggak kita bawa ke sini, dia nggak ngerti, nggak belajar. Sebagaimana kalau orang ini nggak, si gurunya tidak menjelaskan, dia juga nggak ngerti. Jadi atau kalau nggak diberi tempat, nggak diberi kesempatan, enggak diberi fasilitas, juga enggak akan ada pengajian itu. Maka yang menyediakan fasilitas, yaitu hukumnya sama dengan orang yang menyampaikan, ya, karena dia tasabab, menjadi penyebab terjadinya kajian itu. Demikian juga yang menyebarluaskan kembali, dia bisa mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang menyampaikannya, ya. Makanya para sahabat, ya, yang meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah itu pahalanya luar biasa. Tiap ada orang yang mengamalkan hadis ini, dia dapat, karena dia yang menyebabkan orang lain tahu. Rasulullah juga begitu. Semua kebaikan yang diamalkan oleh umatnya otomatis pahala Rasulullah bertambah karena yang ngajarin beliau. Makanya enggak perlu kita niatkan kirim Al-Fatihah buat Rasulullah, sudah otomatis. Yang ngajarin kita Al-Fatihah, ngajarin kita semua kebaikan adalah Rasulullah SAW. Nah, yang ada kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan bermanfaat yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang salah dari saya sendiri, subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.